ni safata bundung gedang bali ras kajol oh dahlia dibiringna laku kuria milikin perondong saja ia iting dua kulah bandu sambar gantina tadi rasaku ulakam sansi masa depan cerah dilalah udan rumah galang cuma pembelang motor buwe terios Innova lagi biru sepanagi duagi tutup wari makana bagina kecilai duagi des bidadari Aquí miro surpa